DJ Fallen Remix. Takkan pernah bisa ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau sakiti aku. Takkanlah kau sadar cinta ini luluskan janji yang tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau buat aku lebih. Remix. simpan dia selama ini. Sakit, sungguh sakit hatiku. Yeah. Aku sayang sampai mati. DJ Ballin Remix. Rasa dengan